rasa dunia ini bagai tiada matahari. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini, di mana kau kini? sajam seakan diriku hilang lenyap sudah dari jiwa.

like, baby. Di malam yang tiba. Oh, Saat insan sejati.